Markus 15. Nyageti sege sia kasilat kuat Galilea, kalagaira tai gerasa. Sakai nale Yesus barania ka abak, pase sia kenangan nia sara pinasai leusan itu sibara karate. Siri manua nekne karate le ikukudu, samba ta anai kase pa sio oi masikabe nia kenanen palenggui. Mareirean rakabe samba rapalenggui nia, tapoi itataki ake samba iraragat nake le palenggui. Beri sara sio oi masiukka ake nia. Sinago sinoibo karatei samba kalele ule ipu gegejek, mugerei samba ibobo ake buku katubu nia. Kele aico Yesus kasareunan, pabalaunangan itaget nake nia, rapo nia kamata nia, pugerei nangan sabeu nganga. Manuala se, Yesus to ate kamanua si bulu beunan. Kaonin te kamanua kutito katubum, bulu besiki aku. Lulunia aikua nekne, aikua poi Yesus kamatania. Ketat sanitu, bela ke ekau kasiri manua nekne. Lepa nounonangan nia Yesus. Kase onim. Ale ginangan nia. Onim ku legion. Maili poi kai. Nyageti tidourangan simakope bui iusia ke sia Yesus kalagaira nenda. Kalegeret kuduat nenda ai sangamata sakoilo sipukokom kagilak leleu. Tidourangan ka Yesus kuarangan. Oba ake kue kai kutop-top ake kai tubu mai ka sakoilo. Oba ake nangan sia Yesus. Belarangan leu sanitu katubut siri manua nenda eisia kabagat sakkoilo. Ribaya kerangan tubuda sakkoilo sisanga mata nenda aipa 2000 ngamuneng barania katikara teipu buju kakoat lou-lou. Tuisia sipasia jago sakkoilo eisia masih sege ake sibabara nekne kalakai samba kasikudu kadesa. Belarangan sangamberida masih icok si babara. Oisia ka Yesus, icok rangan siri manua pinasaileu sanitu si sangalegion nenda, ayan nia mututuku, amulepeyan nia ayagayan si maeru. Maloto rangan sangamberida. Sia si pasi icok si babara nekne, masih nunuake kamatada siri manua bagalayat si babara ka pinasaileu sanitu, samba kasakpoilo nenda. Tidorangan leu bule ikadiwake lakaira Yesus. Kele aitu janang Yesus kabak tidonangan pinasai leusan itu bule itut nia. Tak poi tak ayoba ake nia Yesus. Kuana le kamata nia. Toiliake an ekeu kasaepum. Sege ake kamatada beunan sigalai Tuhan katubum samba katebagania katubum. Nyageti einia kasangalio lagai Dekapolis masih paarep sangamberi sigala Yesus katubunia. Maki senangan kabagada sangamberi sipasia arep. Kele aiputalipo minca Yesus kasila marurukrangan sirimanua simigi kamatania kabebet koat. Nyageti oisara utet uma parurukat sikuduseda sipuoni si Yairus. Kele aico Yesus, pabalaunangan murapo kareret Yesus, tidonangan simakope. Mamatean le togaku sinanale, konan pei nurape ake kabei nuka tubunia. Bule imale togaku, ipuri manua. Einangan leu Yesus ipaleinia. Makope igida siri manua situt nia, pat okip rangan nia. Seda aileu sara sinanalep simabesi pujo jaet pulu rua ngarurangan ujunia. Kenanen amai gingan taikerei amasilak gengnia, samba aisap puruakean sangamberi siwabara katubunia, tapoi siboboile memei itutupaile besiknia. Kele ayarep pakalayat Yesus, enia katalagat sirimanua simigi, kateite Yesus, masirape lepeinia. Patuan nia poi, kurape lepeinia, mama lengan aku. Rapenale lepe Yesus, ari pujo jahit nia, agai nangan tubuh nia, amalengan nia, kabesik nia. Agai nangan leu tubuh nia Yesus, kabebelat kerek katubuh nia. Pit sanangan katetei katalagat sirimanua sinigi kuanangan. Kasih aira pelepeku. Kuarangan sipasi ului nia. Adui coan rau kimekeu sirimanua. Nuku kuapele kasih aira peaku. Kini renangan sia patsalu ico kasih sigalayake nia. Ayagayan poi sinanalep siwawara katubuh nia. Enia aimu gegeret tubuh nia lotok nia. Pura ponangan karedet Yesus tiboinangan sangamberin nia sipule lelek. Kuanangan Yesus kamatat sinanalep. Rogai ayah rawakian nekeu tonembagam. Kenanan kaangkat baga samba kau imale besiknu. Aipele ikukua nek-nek Yesus, oisia sibabara kalalep Yairus, masikua kamatat Yairus. Atataat togam, apa nandu pele nugegejake bagat guru? Ta'ai puku Yesus sikuada, kuanangan kamatat Yairus. Bak maloloto tonemake lek bagam. Ta'ai oba ake Yesus ratun nia sabagai, sarat si Petrus le, si Yakobus samba si Yohanes, sarainan Yakobus. Sege sia kalalep utet uma parurukat, icok nangan Yesus sedda si pula lamau, si pusosou, samba si pugegeri gaut lepa. Guru Yesus kuanangan kamatada. Angoi mula maukam samba mugeri, ta amatei toga nekne, ai lek nia memerep. Tak poi aragak gati lek nia, kekelenangan sia sangamberida rabela. Abit nangan ukui samba inan toga, samba telu sipasi ului nia, guru sia kakuduat toga. Alak nangan kabe toga Yesus kuanangan. Tali takum. Tibonan nia. Rogai, kukua kamatam suruake ekeu. Tusurunangan lewet toga, kuenung nangan, pulurua ngarurangan poi beunan nia. Kisei lepak kabagada sia si kudu sedda. Tapoi ipaneine lek sia si makope Yesus, bui ragai nia kasepa. Lepak kuanangan rakaukan nia.